Bab yang ke-25, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari, ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis, mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sasra di meja. Bab yang ke-25, Barry meriwayatkan, betapa orang mengenal kota San Francisco waktu rapat besar. Jam pukul 7 pagi, maka Fogg, Auda, dan Passepartout turunlah dari kapal. Itulah pertama-tama mereka menginjak daratan tanah Amerika. Itupun jikalau yang diinjak itu boleh dinamakan daratan, karena sesungguhnya tanah itu hanya semacam jambatan yang terapung di atas air laut. Apabila air naik atau turun, maka jambatan itu pun turut juga. Maka keadaan yang sedemikian itu amatlah memudahkan pekerjaan membongkar dan memuat barang-barang ke kapal. Maka dalam pelabuhan adalah beberapa buah kapal besar kecil, kapal layar, dan kapal api. Kapal-kapal yang berbagai-bagai yang dipergunakan orang akan melayari sungai Sacramento dan cabang-cabangnya. Di pelabuhan pun terdapatlah padang-padang besar tempat penyimpanan barang dagangan yang hendak dikirim ke Meksiko, Peru, Chili, Brazil, Eropa, Asia, dan sekalian pulau-pulau dalam lautan teduh. Maka Passepartout merasa amat sukalah hatinya telah sampai di daratan Amerika itu. Akan menandakan kesukaannya itu, ia pun meloncatlah sekuat-kuatnya dari skoci ke jambatan pelabuhan yang terapung di atas air laut itu. Akan tetapi, celaka, ia jatuh di atas sebuah papan yang telah buruk, sehingga hampir-hampir ia jatuh ke dalam laut, karena papan yang diinjaknya itu patah. Maka sebab amat terkejutnya Passepartout berteriaklah, sehingga beberapa burung laut yang biasa bersarang di atas jembatan pelabuhan itu terbanglah berhamburan. Fogg naiklah juga ke darat, bertanyakan pukul berapa kereta api berangkat ke New York. Maka dapatlah ia kabar kereta api berangkat pukul 6 petang hari, jadi ia boleh berhenti sepanjang hari di ibu kota California. Dicarinya kendaraan untuknya dengan Auda. Passepartout duduklah dekat kusir, maka kendaraan yang sewanya $3 sekali jalan itu pun berjalanlah menuju International Hotel. Dari tempat duduknya yang tinggi itu, Passepartout dapatlah melihat keadaan dalam kota yang besar itu, yaitu jalan yang lebar-lebar, rumah-rumah yang rendah-rendah, tetapi berbaris-baris dengan aturan, gereja-gereja yang indah-indah, dok-dok yang amat luas, gudang-gudang sebesar istana, ada yang diperbuat daripada kayu, ada pula yang daripada batu. Di jalan-jalan raya, penuhlah kereta-kereta, kendaraan, dan trem. Di tepi-tepi jalan penuh sesak orang Amerika berjalan berdesak-desakan. Demikian juga orang Eropa, Cina, Hindustan. Hal itu tiada mengherankan kita, karena penduduk kota itu lebih daripada 200 ribu orang banyaknya. Passepartout tercengang-cengang juga melihat segala keadaan yang nampak olehnya itu. Mula-mula teringatlah olehnya keadaan San Francisco itu dalam tahun 1849 hanya sebuah ibu kota tempat penyamun dan penjahat-penjahat yang gemar membakar rumah orang dan membunuh sesama manusia yang datang mengunjungi tempat itu dengan maksud hendak mencari tambang emas. Sehingga kota itu menjadi sebuah tempat perkumpulan segala orang yang pada waktu itu datangnya miskin. Kemudian menjadi kaya, sehingga boleh dikatakan emas dipakainya untuk bermain-main, tetapi hendaklah mereka itu memegang pistol pada sebelah tangannya dan sebilah pisau pada sebelah tangannya yang lain. Akan tetapi sekarang Passepartout telah menyaksikan dengan mata sendiri bahwa yang semacam itu telah tak ada lagi. Sekarang dilihatnya kota San Francisco telah menjadi sebuah kota perniagaan. Maka menara gedung bicara yang amat tingginya ditunggui oleh beberapa orang penjaga. Karena dari menara itu tampaklah sekalian tempat sekelilingnya. Dari itu penjaga-penjaga itu mengamat-amati segala jalan-jalan raya dan beberapa tanah-tanah lapang yang diteduhi pohon-pohonan. Tiada jauh dari tempat itu ada sebuah kota orang Cina yang amat permainnya. Penglihatan zaman purbakala seperti bangsa Indian yang berpakaian terhias dengan bulu-bulu dan baju merah sekarang tiada tampak lagi, hanyalah tuan-tuan yang berbaju hitam dan bertopi sutralah yang kelihatan oleh Passepartout berjalan tergesa-gesa. Pada sisi jalan raya, banyaklah toko-toko barang dagangan kehasilan seluruh dunia, yaitu sepanjang jalan raya yang dinamakan Montgomery Street, Regent Street, Van Londen, Boulevard des Italiens von Paris, Broadway von New York. Ketika pasaport taut masuk ke dalam rumah makan International Hotel, ia merasa seperti di tanah Inggris. Dalam rumah makan dilihatnya sebuah tempat yang dinamakan rez-de-chaussée, yakni tempat makan dengan tiada membayar. Di situ orang boleh dapat juga dendeng, sayur, tiram, kue, biskuit, dan keju. Minum-minuman hendaklah dibayar harganya seperti Porto, Ale, atau Sherry, jikalau orang berkehendak. Pikiran pasaport taut itulah sesungguhnya cara Amerika. Tempat makan di hotel itu amat baiknya. Fogg dan Auda duduklah menghadapi sebuah meja. Sesaat lamanya, datanglah beberapa orang hitam membawa makanan yang lezat-lezat. Setelah habis makan, Fogg diikut oleh Auda pergi ke kantor konsul Inggris, akan menyelesaikan pasnya. Dekat pintu rumah makan, berjumpalah Fogg dengan bujangnya. Maka pasaport taut bertanyalah kepada tuanya, perlukah dibelinya agak selusin senapang enfilet karabin atau pistol Colt, sebab didengarnya banyak bangsa Sioux dan Ponis yang amat suka merampas kereta api. Fogg menyahut bahwa itu tak perlu, tetapi tiada dilarang tuanya. Apabila pasaport taut berhati khawatir, habis herkata itu, Fogg melanjutkan perjalanannya ke kantor konsul Inggris. Belum 200 langkah berjalan, tiba-tiba Phileas Fogg berjumpa dengan Vic. Inspektur polisi itu rupa-rupanya amat heran dalam hatinya. Ia dengan Fogg bersama-sama berlayar melalui lautan teduh sebelah selatan. Tetapi, barang sekalipun tak pernah mereka bersua seorang dengan seorang. Kemudian, Vic amat sukacitalah berjumpa dengan Fogg yang terhormat itu, sebab ia telah banyak mendapat pertolongan daripadanya. Vic sekarang perlu sekali kembali ke Eropa. Senanglah rasa hatinya akan bersama-sama berlayar dengan Fogg pula. Fogg menyahut bahwa ia bersuka cita juga hendak berlayar bersama-sama Vic. Maka, sebab Vic hendak menyelidiki perjalanan Fogg, maka dimintanya izin supaya boleh mengikutnya melihat tamasya di kota San Francisco. Fogg mengabulkan permintaannya itu. Maka, oleh karena itu, ketiga orang Auda, Vic, dan Fogg bersama-sama berjalanlah keliling kota. Kemudian sampailah mereka di Montgomery Street yang amat ramai diduduki orang. Di pinggir-pinggir jalan, di jalan tempat kendaraan, di antara rel kereta tram, banyak kereta dan kendaraan yang berjalan di depan-depan toko, di jendela-jendela rumah, demikian juga di atas rumah kelihatan orang amat banyaknya. Maka tampaklah beberapa orang laki-laki menyelisik. Orang banyak itu berjalan membawa surat-surat sebaran. Bendera besar kecil berkibarlah. Kiri kanan terdengarlah orang berseru, "Selamatlah Comerfield, selamatlah Mandy Boy." Pada waktu itu adalah persidangan besar. Demikianlah pikiran Vic. Lalu dikatakannya pikirannya itu kepada Fogg. Seraya ujarnya, "Janganlah kita pergi dari sini dan jangan berjalan ke tempat mereka itu, tuan. Boleh jadi kita celaka mendapat pukulan dari mereka itu." Jawab Fogg, "Benarlah perkataan tuan, karena meski pukulan beralasan politik, tetapi itu pukulan juga." Vic tersenyum mendengar perkataan Fogg itu. Kemudian supaya mereka itu jangan tersesat ke dalam majelis yang ramai itu, maka Auda, Fogg, dan Vic pun naiklah ke atas sebuah anak tangga batu yang tiada jauh letaknya dari Montgomery Street. Di depan anak tangga itu, yaitu di sebelah jalan raya Montgomery Street, adalah sebuah kantor besar di tanah lapang, di antara sebuah gudang batu bara dan gudang minyak tanah. Ke kantor itulah tujuannya jalan orang yang amat banyak itu. Apakah maksud persidangan besar itu? Apakah perlunya persidangan itu diadakan? Phileas Fogg tiada mengetahui hal itu. Akan memilih seorang pegawai mereka atau militerkah? Seorang gubernur atau seorang utusan rakyatkah? Menilik ramainya gerakan orang seluruh kota itu, tiadalah akan jauh persangkaan yang sedemikian itu dari yang sebenarnya. Sekonyong-konyong terjadilah huru-hara. Kelihatan mereka itu masing-masing mengangkat tangannya dalam Beribu-ribu tangan itu adalah yang kelihatan sebagai menggenggam barang sesuatu sambil menurun naikkan tangannya secepat-cepatnya. Sementara itu, riuhlah suara orang berteriak-teriak. Itulah barangkali adat mereka itu yang terpandang baik akan memilih orang yang dikehendaki. Acap kali orang banyak itu berkerumun berdesak-desakan pada sebuah tempat, bendera-bendera yang dibawanya sebentar lenyap, sebentar lagi tampaklah pula. Tetapi telah soek-soek. Maka pergerakan itu sampailah kepada anak tangga batu yang tersebut tadi. Sedang beribu-ribu kepala orang kelihatan seolah-olah sebagai air yang bergelombang besar ditiup angin topan. Lama-kelamaan topi-topi hitam di atas kepala yang banyak itu pun makin kuranglah, sehingga gelombang besar itu seolah-olah turun dan tenang rupanya. Maka kata Fik, tak salah lagi, sesungguhnya lah ini suatu persidangan akan memutuskan sesuatu hal yang amat penting. Barangkali mereka berebut dalam perkara Alabama, meski perkara itu telah lama selesai. Maka jawab Fok, ya barangkali, ujar Fik pula, meski hal apapun yang diperkelahikan mereka itu, tetapi takkan salah lagi pikiranku. Dua oranglah yang menjadikan berebutan-rebutan itu, yaitu Commerfield Dab Mandy Boy. Sedang Auda menunjukkan tangannya kepada Fok, maka amat heranlah ia melihat pergerakan beribu-ribu mereka itu. Selagi Fik hendak menanyakan huru-hara itu kepada temannya, maka tiba-tiba bergeraklah mereka itu lagi dan berdesak-desaklah berjuta-juta orang banyaknya, bersorak-sorak, makin lama makin bertambah riuh disertai pula dengan tepuk tangan yang amat ramai. Sebagai kipas akan menolak panas, maka tangai bendera dipergunakan mereka itu akan menolak musuhnya. Tangan hampir tiada kelihatan lagi, hanya beribu-ribu kepala lah yang tampak di seluruh tempat. Orang memukuli musuhnya tiada hanya di bawah saja, tetapi juga di atas kereta-kereta dan kendaraan yang terpaksa berhenti karena tertahan perjalanannya. Barang apa saja yang terdapat dipergunakannya sebagai senjata, sepatu-sepatu terbanglah kian kemari. Bahkan terdengar juga bunyi pistol dengan nyaringnya atas kebesaran martabat tanah kaum merdeka itu sekaliannya. Lama-kelamaan muka mereka yang berdesak-desakan itu berpukul-pukulan itu sampailah kepada anak tangga tempat Auda, Fok, dan Fik itu. Kemudian naiklah ke atas, maka nyatalah sekarang bahwa satu daripada kedua pihak yang bermusulian itu kalah dan mundurlah. Tetapi orang yang tiada campur dalam persidangan itu tentulah tak dapat tahu. Manakah yang menang, kaum Mandy Boy atau kaum Camerfield kah? Tiba-tiba berkatalah Fik kepada kedua temannya, ujarnya, saya rasa, baiklah, kita segera pergi dari sini. Rupa-rupanya mereka berkelahi tentang perkara tanah Inggris. Apabila mereka tahu bahwa kita orang Inggris, tentulah kita tak mudah akan enyah dari sini. Fik berkata demikian itu karena ia takut kalau-kalau Fok turut bersangkut dalam suatu perkara yang amat susahnya. Maka, jawab Fok, seorang bangsa Inggris. Tetapi Fok tak dapat menghabiskan perkataannya, karena tiba-tiba terdengarlah dari tangga belakangnya suara riuh rendah bersorak-sorak. Huse, huse, huse, hip, hip, huse. Selamat Mandy Boy, itulah sorak kaum Mandy Boy yang datang menyerang kaum Camerfield. Fok, Auda, dan Fik adalah berdiri di antara kedua kaum yang bermusuhan itu. Pada waktu itu, mereka ketiga sudah tak dapat nyah dari bahaya lagi. Manusia yang hendak berkelahi itu gaduhlah dengan riuhnya tak dapat diamankan lagi. Fok dan Fik yang menjaga keselamatan Auda pun kena tendang dan pukul juga dari segenap pihak. Fok tetap tinggal sabar serta menolak segala serangan itu dengan tangannya yang kuat itu. Akan tetapi pada suatu saat sia-sialah perbuatan Fok itu, karena pada waktu itu datanglah seorang yang amat besarnya dan kuatnya. Janggutnya merah dan mukanya merah tua. Sebagai tembaga, rupa-rupanya ia seorang kepala pergerakan yang datang mendesak ke depan hendak memukul Fok. Akan tetapi tinjunya diterima oleh Fik yang suka dengan rela mengorbankan dirinya akan melindungi Fok sebagai seorang wali menolong anaknya yang dicintainya, supaya jangan sampai mendapat celaka. Maka pukulan orang yang besar itu jatuhlah ke kepala Fik, hingga topinya seolah-olah menjadi pecah. Kemudian kelihatanlah di kepalanya suatu luka bengkak serupa bisul. Dengan warna muka yang seolah-olah amat menghinakannya, Fok berkatalah dengan amarahnya. Katanya, Yankee! Jawab yang memukul, Inggris bangsat, nanti kita jumpa lagi akan memutuskan perselisihan ini. Baiklah, siapakah namamu? Namaku Billings Wong. Namamu? Namaku Kolonel Stamp Proctor. Kemudian orang banyak majulah. Waktu itu Vic masih terlentang di tanah. Maka berdirilah ia, pakaiannya koyak, tetapi ia tiada luka parah. Bajunya belah dua yang tak sama besarnya, celananya seolah-olah celana Hindu yang biasanya dipotong sebagian, akan tetapi hal itu semuanya tiada diperdulikannya, asal Auda selamat. Vic hanya sekali saja kena pukul. Setelah mereka ketiga lepas dari bahaya itu, maka berkatalah Fogg kepada Vic, ujarnya, terima kasih banyak Tuan Inspektur. Maka jawab Vic, terima kasih kembali Tuan Fogg. Sebenarnya tak usah kita bicara panjang lagi tentang hal yang telah kita peroleh ini. Mari Tuan ikut aku. Kemana? Ke tempat tukang penjahit. Sesungguhnya benarlah perkataan Vic itu, karena pakaian mereka itu telah robek-rabik. Seolah-olah Fogg dan Vic telah berkelahi merebutkan Gamerville dan Mandy Boy. Sejam antaranya kemudian, setelah mereka kedua itu berganti pakaian, pulanglah mereka ke International Hotel. Didapati mereka itu Passepartout telah menanti tuannya dengan bersenjata pisau setengah lusin dan pistol-pistol yang enam matanya. Ketika budak itu melihat tuannya bersama-sama dengan Vic, asamlah muka Passepartout itu. Akan tetapi setelah Oda menceritakan dengan singkat kepadanya barang apa yang telah terjadi itu, sabarlah hati Passepartout pula. Kemudian ia pun berpikir, rupa-rupanya Vic sekarang bukan lawan lagi, tetapi ia sudah menjadi kawan. Ingatkah ia kepada perjanjiannya? Agaknya. Setelah selesai makan, datanglah sebuah kereta yang hendak membawa mereka ke stasiun. Belum Fogg naik, maka bertanyalah ia kepada Vic. Katanya, tidak akan Tuan temui lagi Kolonel Proctor? Maka jawab Vic, tidak Tuan. Maka ujar Fogg pula, kemudian hari saya akan kembali lagi ke Amerika hendak berjumpa dengan dia. Tak patut bangsa Inggris dihinakan orang demikian itu. Mendengar kata Fogg, tersenyumlah inspektur. Tetapi tiada ia berkata sepatah pun, maka sesungguh nyatalah bahwa Fogg itu seorang bangsa Inggris yang suka juga berkelahi apabila ia dihinakan orang. Jam pukul 6 kurang seperempat, maka sampailah keempat mereka itu ke stasiun. Dan kereta api pun siaplah akan berangkat. Sebelum Fogg naik, pergilah ia kepada kondektur. Seraya katanya, sahabat, ada huru-harakah sekarang di San Francisco? Maka jawab yang ditanya, tiada tuan, di sini hanya ada suatu rapat akan memilih seorang utusan rakyat. Fogg bertanya pula, barangkali pemilihan seorang panglima perang bukan? Bukan tuan, pemilihan seorang hakim akan mengusahakan perdamaian. Habis bercakap-cakap itu, Fogg pun naiklah, dan kereta api pun berangkatlah. Akhir bab yang ke-25.